Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, ikhwana fiddin a'azzakumullah wa barakallahu fikum. InsyaAllah pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Pembahasan kita masuk pada bab yang keempat dari Kitabus Shalah, الباب الرابع في شروط الصلاة وأركانها وأدلة ذلك وحكم تاركها. Tentang syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, dalil-dalilnya, dan hukum orang yang meninggalkan sholat. Wa fihi masail. Di dalam bab ini ada beberapa masalah-masalah. Al-mas'alatul ula fi adadi sholawatil maktubah. Masalah yang pertama berkenaan dengan jumlah salat-salat fardu yang diwajibkan. Adadus salawatil maktubati khamsun. Jumlah salat-salat yang diwajibkan itu khamsun, ada lima. Sebagaimana dalam kisah mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sebelumnya diwajibkan 50 kali, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta keringanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala hingga Allah berikan keringanan 5 kali dalam sehari semalam. Wahiyal fajru wal-zuhru wal-asru wal-maghribu wal-insya, yaitu salat al-fajr, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, sebagaimana telah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang waktu-waktu salat tersebut. Wahiya mujma'un alaiha. Dan sholat yang lima waktu ini merupakan perkara yang telah disepakati oleh para ulama, oleh kaum muslimin, bahwasanya jumlah sholat fardu yang wajib dilakukan oleh setiap muslim 5 kali dalam sehari semalam. Waqad dalla ala dhalika hadis Talhah bin Ubaidillah. Telah menunjukkan hal itu hadis dari sahabat Talhah bin Ubaidillah. Anna a'rabiyan qala ya Rasulullah ma faradu alayya min as-salah. Sesungguhnya seorang Arab Badui, dia berkata, wahai Rasulullah, salat apa yang diwajibkan kepadaku? qala khamsu salawatin fil yawmi wal laila. Al-hadis. Rasulullah mengatakan, salat yang diwajibkan adalah 5 kali salat dalam sehari semalam. Nah, diriwayatkan oleh al-imam Muslim. Wahadithu Anas radhiyallahu anhu, dan juga hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Bi kisati rujuli min ahli al-badiyah, tentang kisah seorang dari kalangan orang Badui. Wa qawlihi lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan orang Badui tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا 5 صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا. Kata orang Badui ini, utusanmu, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, telah menyampaikan bahwasannya wajib bagi kami melaksanakan sholat 5 kali dalam sehari semalam. Qala sallallahu alaihi wasallam shadaqa. Rasul mengatakan benar apa yang diucapkan oleh utusan tersebut. Al-hadis diriwayatkan oleh al-imam Muslim. Sehingga dari hadis-hadis yang kita sebutkan tadi sangat jelas menunjukkan bahwasannya jumlah sholat dalam sehari semalam yang diwajibkan itu hanya 5 kali. Nah, sholat fajar, zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, dan isya. Ini yang wajib dilakukan. Nah, al-mas'alatu tsaniyah 'ala man tajibu. Masalah yang kedua, kepada siapa diwajibkan salat 5 waktu. Tajibu 'alal muslimil baligil 'aqili. Wajib bagi setiap muslim yang berakal, yang baligh dan berakal. Nah, ghairul haidi wan nufasa. Bukan perempuan yang haid, bukan juga perempuan yang nifas. Sehingga bagi setiap muslim yang dia baligh kemudian berakal, tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan nifas, maka wajib untuk melaksanakan sholat. Dalam keadaan apapun, seseorang wajib melaksanakan sholat. Dalam keadaan dia sakit, wajib melaksanakan sholat. Bahkan walaupun dia tidak bisa duduk, hanya bisa berbaring, dia wajib untuk melaksanakan sholat. Nah, wa yu'maru biha as-sabi idza balagha 7 sinin. Anak kecil diperintahkan untuk melaksanakan sholat apabila mencapai usia 7 tahun. Anak yang usianya 7 tahun sudah mulai diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Kenapa? Dikarenakan usia 7 tahun ini keumuman sudah mencapai usia tamyiz. Nah, sudah mulai bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Mana yang cantik, mana yang tidak. Nah, sehingga ketika anak usia 7 tahun walaupun belum mencapai usia baligh, tapi sudah mulai mencapai usia tamyiz. Hendaklah bagi orang tua memerintahkan anak-anaknya untuk melaksanakan sholat. Wa yudrabu 'alaiha li ashrin. Dan dipukul anak tersebut ketika meninggalkan sholat pada waktu usia 10 tahun. Nah, walaupun belum mencapai usia balig tadi. Ya. Tapi ketika 10 tahun meninggalkan sholat, maka boleh bagi orang tua untuk memukul anaknya. Sehingga ini pun menunjukkan bahwasannya memukul pun di antara salah satu bentuk pendidikan. Nah, bagi anak. Tapi bukanlah cara yang pertama dalam melakukannya. Dan juga tentunya Rasulullah SAW memberikan bimbingan yang lain. Pukulan yang tidak membekas luka. Nah, dan juga menjauhi bagian wajah. Pukulan sifatnya hanya untuk mendidik. Nah, supaya anak teringatkan dan semangat dalam melaksanakan ibadah. Ya. Yeah. Bahkan dalam hubungan suami istri pun, ketika istri melakukan kesalahan, di antara bentuk pendidikan suami kepada istrinya boleh memukul. Tapi dengan tahapan-tahapan terlebih dahulu. Nah, sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, fa'iduhun wahjuruhun fil madaji' wadribuhun. Ya. Pertama, nasihati terlebih dahulu. Kalau nasihat ternyata tidak mempan, istri masih juga seperti itu. Durhaka kepada suaminya, membangkang kepada suaminya, tidak mentaati suaminya. Cara yang kedua, dengan pisah ranjang. Nah, kalau ternyata dengan cara itu juga masih seperti itu, masih durhaka kepada suaminya, tidak mentaati suaminya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ribuhun, pukullah. Boleh memukul. Tapi dengan batasan-batasan yang disebutkan dalam syariat. Nah, bukan pukulan yang memberikan luka, membekas lagi, dan juga menjauhi bagian wajah. Ya, memukul. Nah, yang sifatnya pendidikan. Ya. Bukan pukulan yang sifatnya dendam. Ya, kesal yang berlebihan. Tapi sebagai pelajaran saja. Begitupun anak yang sudah mencapai usia 10 tahun, kemudian meninggalkan sholat, bagi orang tua, hendaklah memukulnya. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat itu perkara yang sangat penting. Dan hendaklah membiasakan anak-anak untuk melaksanakan sholat walaupun belum mencapai usia balig. Biasakan sejak kecil mereka melaksanakan sholat. Sehingga ketika mencapai usia balig sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat. Ya. Bahkan dalam syariat ini, nah, ibadah-ibadah hendaklah dibiasakan kepada anak-anak walaupun dia masih kecil belum mencapai usia balig. Pada zaman Nabi SAW, para sahabat biasa mereka mengajak dan membiasakan anak-anak mereka untuk melaksanakan ibadah saum. Walaupun masih kecil. Nah, biasakan mereka. Ketika mereka sudah mulai rewel, dikasih mainan. Supaya lupa, lapar, hausnya. Nah, sampai datang waktu berbuka. Ya, tapi ini pun tidak memaksakan. Sifatnya hanya bentuk latihan. Membiasakan. Ya. Sehingga tidak berlebihan anaknya lapar yang sangat luar biasa. Orang tua memaksakan anaknya tetap saum. Sampai anaknya sakit atau lain sebagainya demikian. Yang jelas di sini ada bentuk membiasakan anak-anak untuk melaksanakan ibadah. Ya. Begitupun ibadah yang lainnya. Qiraatul Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Biasakan. Ya. kepada anak-anak kita. Atau ibadah-ibadah yang lainnya yang mereka mampu untuk melakukannya. Hendaklah kita membiasakan anak-anak kita melaksanakan ibadah. Ya. Dan tentunya yang paling utama sekali adalah qudwah, contoh dari orang tua. Nah, orang tua memberikan contoh kepada anak-anaknya bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu, baca Al-Qur'an, saum, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, di hadis berdasarkan hadis Nabi SAW, rufi'an al-qalam an salasah. Diangkat pena untuk mencatat amalan-amalan dari 3 orang. Pada karominha, Rasulullah menyebutkan di antaranya wa anisobi hatta yahtalima. Dari anak kecil sampai dia mimpi basah. Mimpi keluar mani. Dikarenakan mimpi keluar mani ini merupakan alamat seseorang balig. Ya, lebih khusus lagi bagi laki-laki. Nah, ya. Diangkat pena untuk mencatat amalan dari anak kecil sampai dia balig. Dalam artian ketika seorang anak kecil melakukan dosa-dosa belum dicatat sebagai suatu dosa bagi anak tersebut. Nah, sampai dia balig. Nah, sebesar apapun dosa yang dilakukan anak kecil, baik itu mengucapkan ucapan kekafiran atau melakukan perbuatan-perbuatan kekafiran, belum dicatat sebagai suatu dosa. Nah, ya. Tapi kalau seandainya kesalahan-kesalahan tersebut berkaitan kepada orang lain, ya, atau berkaitan dengan hak-hak orang lain, maka bagi wali yang menanggungnya. Nah, misalkan ada anak kecil memukul orang lain, ya, sampai luka, nah, sampai berdarah atau lain sebagainya, maka wali yang menanggungnya untuk pengobatan anak yang dizalimi, dilukai oleh anaknya itu. Atau misalkan anak kecil merusak barang milik orang lain, nah, ini anak kecil belum mendapatkan dosa, tapi ketika berkaitan dengan hak-hak orang lain, maka wali yang menanggungnya. Ya. Wali yang menanggungnya. Nah. Barakallahu fikum. Itu anak kecil mencuri dan sebagainya. Nah. Anak tersebut belum berdosa. Tapi bagi wali, menanggungnya. Ya. Menanggung ganti ruginya. Nah. Mengembalikan hak-hak tersebut kepada yang berhak menerimanya. Waliqali sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-salati lisab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat pada usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li'asrin, dan pukullah mereka ketika meninggalkan salat pada usia 10 tahun. Nah, sekali lagi, memukul pun termasuk di antara bentuk pengajaran, pendidikan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi, bukanlah tahap yang pertama untuk melakukannya. Dan juga kalau mesti memukul, nah, ada bimbingan-bimbingan yang lain yang disampaikan dalam syariat. Sekali lagi, pukulan yang tidak memberikan bekas, tidak melukai, dan juga menjauhi bagian wajah. Nah, memukul hanya sifatnya pengajaran, pendidikan. Nah, supaya anak tersebut tidak mengulangi kesalahannya lagi. Ya. Nah. wa farriquhum bainahum fil madaji, dan pisahkanlah di antara mereka pada tempat tidurnya. Apalagi kalau anak laki-laki, anak perempuan. Hendaklah dipisahkan tempat tidurnya. Kalau sama anak-anak laki pun, hendaklah disekat misalkan. Pada tempat tidurnya. Nah, kalau punya ruangan luas, mungkin dipisah. Kalau tidak ya, paling dengan cara disekat. Nah. Supaya membiasakan mereka. Tertib. Nah. Al-mas'alatu as-salisah bi syurutiha. Masalah yang ketiga tentang syarat-syarat sholat. Syarat, kalau dilihat dari sisi lughah bahasa, artinya al-alama, ciri, tanda. Faqad jaa asratuha, sungguh telah datang syarat-syaratnya. Maksudnya sini, telah datang tanda-tanda, ciri-ciri hari kiamat. Nah, dan setiap perkara ini biasanya memiliki apa? Syarat, memiliki tanda, alama. Nah, bahkan seorang memiliki alamat, fulan ada alamatnya, ciri-cirinya, begini, begitu, dan sebagainya. Secara bahasa, artinya syarat adalah al-alamah. Adapun secara istilah, disebutkan oleh para ulama, usul, ma yalzamu min adamihil adam. Perkara yang melazimkan dari tidak adanya itu tidak ada. Wala yalzamu min wujudihil wujud. Dan tidak melazimkan dari adanya mesti ada. Kita sampaikan dengan contoh supaya lebih jelas. Wudu sekarang. Syaratnya apa? Syaratnya sholat. Nah. Ma yalzamu min adamihil adam. Perkara yang melazimkan tidak adanya itu tidak ada. Jadi kalau seorang mau sholat, tidak memiliki wudu. Maka melazimkan dengan tidak memiliki wudu tersebut, berarti tidak ada sholat. Nah. Tidak sah sholatnya. Ketika seorang sholat tanpa berwudu. Akan tapi, wala yalzamu min wujudil wujud. Tidak melazimkan dari adanya mesti ada. Seseorang memiliki wudu. Apakah dia mesti sholat? Tidak mesti sholat. Nah. Pulang ke rumah ingin berwudu. Di rumah. Apakah dia masih sholat? Tidak masih sholat. Nah, ini namanya syarat. Perkara yang melazimkan tidak adanya, ya tidak ada. Ketika seorang dia memiliki wudu, maka tidak sah sholatnya. Tapi tidak melazimkan adanya mesti ada. Ketika seorang punya wudu, tidak melazimkan dia harus sholat. Ini contohnya. Ini maksud dengan syarat. Faham insyaAllah? Nah. Wa syurutuha tis'ah. Syarat-syarat sholat ada 9. Ini berdasarkan penelitian para ulama terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagian mereka menyimpulkan bahwasanya syarat-syarat sholat itu ada berapa? 9. Yang pertama, Al-Islam. Fala tasihu min kafir libutlani amalihi. Tidak sah dari seorang kafir dikarenakan batil amalannya. Orang kafir sholat tidak sah sholatnya. Walaupun bentuk sholatnya itu tata cara bacaannya seperti apa yang contohkan Nabi SAW. Kalau dia kafir tidak sah. Nah. Karena sebagian orang kafir mendengar dengan sholat ini menyehatkan badan. Mereka sholat. ya, supaya sehat badannya, rukuknya benar, sujudnya benar, sesuai dengan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetap tidak diterima. Nah, dikarenakan amalan orang-orang kafir sebesar apapun amalan mereka tidak terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mereka membangun masjid, wakaf, infak, tidak terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bahkan walaupun mereka berjihad misalnya, nah, kalau dia kafir dia terima amalannya. Allah mengatakan, ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi awi rasulih. Tidaklah yang menghalangi mereka untuk diterima infak-infak mereka, melainkan dikarenakan mereka kafir kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya. Sekali lagi, sebesar apapun amalan mereka, dia terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Keimanan merupakan syarat pokok diterimanya amalan seorang. Nah, yang kedua, al-aql, berakal. Fala tasihu min majnun li'adami taklifihi. Tidak sah dari orang yang gila. Dikarenakan orang yang gila tidak terkenai beban syariat. Nah, orang yang gila, walaupun melakukan berbagai macam kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, tidak dicatat sebagai suatu dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Diangkat pena dari orang yang seperti itu. Nah, sehingga orang yang gila tidak wajib melaksanakan sholat. Nah, apakah dia disebut kafir? Lihat keadaan sebelum gilanya. Kalau keadaan sebelum gilanya dia muslim, hukumnya muslim. Kalau sebelum gilanya dia itu kafir, maka dia termasuk orang gila di kalangan orang kafir. Nah, dia. Bagaimana hisab amalannya? Lihat. Sebelum gilanya. Nah, ketika balig dan sebelum gilanya. Yang ketiga, al-bulug, balig. Fala tajibu ala sabi hatta yablugha. Tidak wajib kepada anak-anak sampai dia balig. Walakin yu'maru biha li sab'in. Akan tetapi diperintahkan untuk melaksanakan sholat ketika berusia 7 tahun. Wa yudrabu alaiha li 'ashrin. Dan dipukul ketika meninggalkan sholat pada usia 10 tahun. Di hadis muru auladakum bisolati lisab'in al-hadis. Berdasarkan hadis, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat ketika usia 7 tahun. Nah, bahkan termasuk di antara bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya. Memerintahkan mereka untuk melaksanakan sholat. Sejak mereka kecil. Nah, supaya terbiasa. Ya. Orang yang tidak memerintahkan anaknya untuk melaksanakan sholat menunjukkan orang tua yang tidak kasih sayang kepada anaknya. Nah, kenapa dikatakan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, jagalah keluarga kalian, anak dan istri kalian dari api neraka. Kalau kita sayang kepada anak kita, istri kita, jaga mereka, jangan sampai terjerumus ke dalam api neraka. Bagaimana bentuk penjaganya? Tadi diantaranya. Mengajari mereka. Memerintahkan mereka kepada kebaikan. Di antaranya sholat. Nah. Ya. Kalau orang tua membiarkan anaknya tidak melaksanakan sholat. Maka akan menjadi tanggung jawab di akhirat nanti. Kullukum ra'in. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kalian. Banyak orang tua yang mengeluhkan, anak saya sudah balig. Tapi malas melaksanakan sholat. Tidak mau melaksanakan sholat. Jangan terlalu menyalahkan anak. Nah, mungkin anak tersebut tidak mau melaksanakan sholat dikarenakan orang tua tidak membiasakan sejak kecil anak-anaknya melaksanakan sholat. Sehingga ketika sudah balik, sudah besar, kadang-kadang susah untuk membiasakannya lagi. Oleh karena itu, sejak kecil hendaklah para orang tua membiasakan anaknya melaksanakan sholat. Nah, walaupun kadang-kadang butuh tenaga, butuh energi, Nah, untuk mengajak anaknya melaksanakan sholat, tidak mengapa, membiasakan sejak kecil. Jangan dibiarkan. Ya, anak-anak kan kadang malas. Nah, inginnya main-main dan lain sebagainya. Yang sampai orang tua kalah dengan anaknya ini. Dengan alasan sayang kepada anaknya, sudah biarin sajalah main. Walaupun dia sholat. Tidak, biasakan. Supaya mereka terbiasa melaksanakan kebaikan. Dan ini termasuk di antara bentuk kasih sayang kita kepada anak-anak kita. Nah, biasakan untuk melaksanakan sholat. Sehingga ketika mencapai usia balig, sudah terbiasa melaksanakan sholat. Keinginan untuk melaksanakan dari dirinya sendiri, bukan dikarenakan paksaan. Jangan dinanti-nanti saja kalau sudah balik, kan masih kecil itu belum dicatat sebagai suatu dosa. Nanti kalau sudah balik saya perintahkan untuk melaksanakan sholat. Faktanya, ketika sudah balik, banyak orang tua yang mengeluhkan, susah untuk diperintahkan sholat. Ternyata sebabnya orang tua itu sendiri dan membiasakan sejak kecil anaknya melaksanakan sholat. Nah, sehingga di akhirat akan diberi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebagian ulama menyebut syarat yang ketiga ini dengan istilah tamyiz. Dikarenakan anak yang tamyiz sudah sah sholatnya. Walaupun belum wajib untuk melaksanakan sholat, tapi ketika dia sholat, sah sholatnya. Kalau memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Nah, dan di antara usia tamyiz, usia yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, perintahkanlah anak kalian untuk melaksanakan sholat pada usia 7 tahun. 7 tahun ini di antara waktu-waktu anak mencapai usia tamyiz. Sudah mulai bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek, mana yang cantik, mana yang tidak cantik. Sehingga pada usia seperti ini, hendaklah kita sudah membiasakan mereka untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang mereka mampu untuk melakukannya. Baru 3 syarat kita sebutkan. InsyaAllah, 6 syarat yang lainnya kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Wa ilahun alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.